نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، جماعة صلاة مغرب yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita membaca keterangan dari beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala tentang bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dalam keadaan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama sebab-sebabnya. Tidaklah terjadi satu kejadian melainkan Allah Subhanahu wa taala takdirkan bersamanya sebab-sebabnya. Apakah kejadian-kejadian yang baik, yang disukai oleh kita ataupun yang dibenci, semuanya tidaklah lepas dari sebab-sebabnya. Sehingga hendaknya kita berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk menjalani sebab-sebab kebaikan agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir yang baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Hendaknya engkau bersemangat untuk menjalani sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan untukmu, baik kebaikan duniamu ataupun kebaikan akhiratmu. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah, malas, apalagi bersandar kepada apa? Takdir, kemudian dia tidak mau berupaya ya menjalani sebab-sebab. Ini diantara kekeliruan di dalam berpikir, dan telah disebutkan oleh beliau beberapa bantahannya. Dan beliau menyebutkan di sini ayat-ayat yang cukup banyak yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu terjadi bersama sebabnya, bersama alasannya, ya tidak begitu saja terjadi. Dan sekarang kita masuk ke ucapan beliau, wabil jumlah, ya wabil jumlati fal Qur'anu min awalihi ila akhirihi sarihun fi tarattubil jazai bil khairi wal syarri wal ahkamil kauniyyati wal amriyyati ala al asbab. Dan kesimpulannya kata beliau bahwasanya Al-Qur'an dari awalnya Al-Fatihah hingga akhirnya An-Nas sharih, sangat jelas ya, fi tarattubil jaza bil khairi, di mana ditetapkan al jaza, balasan, apakah dengan kebaikan ataupun balasan dengan kejelekan, ataupun hukum-hukum yang terkait dengan ciptaan Allah, ataupun hukum-hukum yang terkait dengan syariat Allah, itu semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebabnya. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seseorang itu ada sebabnya. Demikian pula kejelekan-kejelekan yang dirasakan oleh seseorang itu juga ada sebab-sebabnya yang dia jalani sehingga dia merasakan kejelekan tersebut. Begitu pula hukum-hukum kauniyah yang terkait dengan alam semesta ini, Allah munculkan, Allah datangkan beragam bencana, musibah, itu juga ada sebab-sebabnya, yaitu dosa-dosa manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita ya musibah-musibah melainkan karena ada sebab-sebabnya yang diperbuat oleh para hamba, ya, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bertaubat, memperbaiki diri-diri mereka. Demikian pula hukum syariat itu juga ditetapkan karena ada sebabnya, seperti hukum qisas ataupun hukum potong tangan. Enggak mungkin seseorang yang dia tidak berdosa, tidak bersalah dipotong tangannya. Seseorang dipotong tangannya manakala dia mencuri dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat, maka dipotong tangannya. Orang membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh. Kenapa? Karena dia menjalani sebabnya, yaitu pembunuhan. Dan yang semisalnya, al-muhim, segala sesuatu itu ditetapkan bersama sebab-sebabnya, kejelekan ataupun kebaikan, hukum-hukum yang terkait dengan ciptaan Allah ataupun hukum-hukum yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus sungguh-sungguh untuk menjalani sebab-sebab yang bisa mendatangkan untuk kita kebaikan-kebaikan dunia ataupun akhiratnya, dan juga untuk kita sungguh-sungguh ya menjauhi segala macam sebab-sebab yang mendatangkan untuk kita kejelekan dunia ataupun akhirat kita. Bal tartibu ahkami dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima 'ala al-asbab wal a'mal. Bahkan ditetapkan adanya hukum-hukum yang terkait dengan dunia dan akhirat, dan juga yang terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat, ya, ataupun kejelekan-kejelekannya, itu semua ditetapkan sesuai dengan sebab-sebabnya dan juga sesuai dengan amalan-amalan yang diperbuatnya. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau dia berbuat amal jelek, maka ditetapkan untuk dia balasan kejelekan. Kalau dia berbuat kebaikan, maka ditetapkan untuk dia balasan kebaikan. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithluha, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah. Di antara contohnya yang menunjukkan bahwasanya balasan dari kejelekan adalah kejelekan, kebaikan adalah kebaikan, ataupun akibat kebaikan ditetapkan karena sebab dia berbuat kebaikan, dan akibat kejelekan ditetapkan karena sebab dia berbuat kejelekan, adalah ayat tadi. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa saja yang berbuat kejelekan, maka tidaklah dibalasi kecuali dengan kejelekan yang semisalnya. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang berbuat kebaikan-kebaikan, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia beriman kepada Allah, faulaika yadkhuluna aljannah, maka merekalah yang akan masuk ke dalam surga Allah. Yurzaquna fiha bighairi hisab, diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan. Demikian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu bersama sebab-sebabnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa man faqiha hadhil mas'alata wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'i. Siapa saja yang bisa dia memahami masalah ini, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu ditetapkan terjadinya adanya bersama sebab-sebabnya, ya, tidak terjadi begitu saja, ya. Wa ta'ammala haqqa ta'ammul, kemudian dia memperhatikannya dengan sebaik-baik perhatian, intafa'a biha ghayatan naf'i, maka niscaya dia akan bisa mengambil kemanfaatan, dengan sebesar-besar kemanfaatan, akan serius sungguh-sungguh dia untuk beramal saleh. Iya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan untuknya kebaikan-kebaikan kalau dia tidak mau menjalani sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia ilmu kalau dia tidak mau menjalani jalan ilmu, belajar, menghafal, murojaah, duduk di majlis ilmu. Maka dia semangat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan kepada kita ilmu tanpa kita mau menjalani sebab-sebabnya. Tidak ada ilmu laduni. Ya. Begitu duduk bersama syekhnya, kemudian diletakkan tangan syekhnya kepada dia, kemudian tiba-tiba ilmu yang ada pada syekhnya tadi berpindah kepada dia. Tidak ada itu, ilmu yang seperti itu. Dan juga kalau dia tahu bahwasanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan dia mau menjalani sebab-sebab berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan segala perkara yang membawa murka Allah, segala perkara yang menjauhkan dia dari Allah, maka niscaya dia akan semangat pula untuk beramal soleh, semangat pula untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan dalam kondisi mengharapkan ya balasan dari Allah dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak memahami perkara ini, yang dia mengandalkan ataupun menyandarkan segalanya kepada takdir, kalau saya ditakdirkan pinter ya nanti juga pinter sendiri meskipun enggak belajar. Kalau saya ditakdirkan masuk surga ini, saya masuk surga juga meskipun saya tidak beramal. Orang yang seperti ini keadaannya, kata beliau, wa may yattakil ila al-qadari jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriitan wa idha'atan fayakunu tawakkuluhu 'ajzan wa 'ajzuhu tawakkulan. Sedangkan orang yang dia yattakil 'ala al-qadar, pasrah kepada takdir, ya terserah takdir sajalah, saya sih berjalan, ya mau seperti apa ya sudah saya jalani, itu takdir dari Allah. Jahlan minhu, karena kebodohan ya yang ada padanya, wa ajzan, dan karena kelemahan yang ada padanya, wa tafriqan, dan juga kemalasan yang ada padanya, wa idha'atan, dan karena sebab penyia-nyiaannya terhadap nikmat Allah yang ada padanya. Fayakunu tawakkuluhu ajzan, maka tawakalnya orang yang seperti ini, tawakalnya orang yang tidak mau menjalani sebab-sebab dari sebab-sebab kebaikan, adalah tawakalnya orang yang ajzan, orang yang lemah, malas. Ya disuruh kerja, ayo kamu kerja ya biar bisa kamu menghidupi keluarga kamu, ya nanti juga kalau Allah takdirkan datang rezeki datang meskipun saya enggak kerja. Bagaimana kira-kira ya pandangan masyarakat, pandangan kita terhadap orang yang seperti ini? Hah? Tidak suka, marah. Iya. Wa ajzuhu tawakkulan, dan kelemahan dia itu dianggap sebagai bentuk tawakal. Ya, na'udzubillah. Ya, minal ajz wal kasal. Ini adalah prinsipnya orang yang malas bekerja. Pengen enak tapi malas bekerja. Pengen kaya tapi tidak mau berusaha. Pengen masuk surga tidak mau beramal. Mustahil, ya. Yang seperti ini bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Balil faqih kullul faqih alladhi yaruddul qadara bil qadari wa yadfa'ul qadara bil qadari wa yu'aridul qadara bil qadari. Bahkan orang yang faqih, benar-benar faqih dalam agamanya, orang-orang yang benar-benar berilmu, adalah orang yang dia menolak takdir dengan takdir yang lain. Iya. Menepis takdir dengan takdir yang lain, menghadapi takdir dengan takdir yang lain. Ya, maksudnya kalau ada misalkan seseorang yang dia terjatuh ke dalam satu dosa, dari dosa-dosa, kemudian dia mengatakan ini takdir dari Allah, sudahlah. Ya, tidak perlu kita bertobat menyesal. Ini sudah takdir dari Allah, ya sudahlah, terlanjur. Ya. Jangan sampai seperti itu. Harus kita tolak. Ya, harus kita hadapi takdir ini, kejelekan dengan takdir yang baik. Dengan apa? Bertaubat kepada Allah, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Harus kita tolak dengan takdir yang lain. Iya. Bagus sekali ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan beliau adalah salah seorang dari ulama Hambali. Beliau melihat, mendapati mereka orang-orang sufi, ya, kalau sudah masuk kepada pembahasan takdir sudah pasrah. Iya. Kalau sudah dia ataupun mereka terjatuh kepada dosa, ya sudah. Mereka mengalir bersama dosa tersebut. Ini sudah takdir dari Allah, ini sudah kita ngalir. Ini juga ibadah. Ini Allah yang menghendaki kok. Dibantah oleh beliau dalam ucapannya. Kata beliau, inna katsiran minar rijal idza wasalu ilal qada wal qadar, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang mereka menjalani jalan-jalan sufi, apabila telah sampai kepada qada dan qadar, ya, amsaku, sudah mereka pasrah. Iya, mengalir bersama takdir. Iya, takdir yang jelek. Iya. Illa ana, kecuali saya, kata beliau. Fa inni fatahtu li fihi rauna, maka saya buka celah. Fa naza'tu aqdaral haqqi bil haqqi lil haqqi, maka saya cabut, saya tarik ketentuan Allah tadi berupa kemaksiatan, iya, bil haqq, dengan kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi mendapatkan kebenaran. Iya. Ketika ditimpa seseorang ya dengan satu musibah berupa kemaksiatan dan dosa-dosa, ini takdir dari Allah. Maka kata beliau, saya cabut ini dengan takdir yang lain, yaitu dengan apa? Menjalani perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga takdir, enggak keluar dari takdir. Iya. Itu kata beliau. Warrajul man yakunu munazi'an lil qadar, dan seorang yang kuat adalah yang dia mampu untuk menolak ataupun menghadapi takdir dengan takdir yang lain, takdir yang syar'i. Jangan sampai dia pasrah. Kalau ada seorang yang dia terjatuh ke dalam maksiat kemudian berhujjah dengan takdir dan tidak mau bertobat darinya, ini orang yang lemah, kata beliau. Orang yang kuat adalah orang yang ketika dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia tolak, dia cabut dengan takdir yang lain, yaitu takdir berupa mengikuti bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala, Alkitab wa Sunnah, yaitu segera bertobat, mencabut diri darinya, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana dalam perkara-perkara dunia, kita misalkan terkena rasa dingin yang sangat, ini takdir dari Allah. Apa kita akan begitu saja diam berdiam diri, tidak mau berupaya menghangatkan tubuh kita? Tidak kan? Kita berupaya mencari apa? Mantel, membuat kayu bakar ataupun api unggun untuk menghangatkan tubuh kita. Seperti itu. Sebagian mereka ada yang sama sekali itu, orang-orang sufi, tidak mau menjalani semua. Tatkala mereka terkena rasa dingin yang sangat, mereka biarkan dalam kondisi tidak berpakaian ataupun hanya memakai selembar pakaian yang tipis. Sudahlah, nanti juga kalau takdirnya Allah menakdirkan saya hangat, hangat juga. Seperti itu. Sampai na'udzubillah dicontohkan dengan satu contoh yang sangat menggelikan, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara mereka, seandainya mereka itu berjalan di tepi gunung, kemudian dia melihat ada batu yang menggelinding dari atas, dia tidak akan lari darinya. Biarin aja, nanti juga kalau takdirnya enggak mengenai saya batu tadi, ya enggak. Termat ya, sudah takdirnya, katanya. Enggak mau menghindar itu ketika apa? Dia melihat batu tergelincir dari apa? Gunung. Ya, santai aja lah. Ada harimau di depan. Ya, kalau takdirnya dimakan, ya dimakan. Kalau enggak. Bagaimana kiranya nih? Pandangan kita terhadap orang seperti ini. Kurang apanya? Akalnya kurang ya. Akalnya sangat kurang. Ya, sangat menggelikan sekali. Ya. Rasulullah Ta'ala Assalam Al-Afiyah. Ya. Itu diantara kelompok ataupun golongannya tidak terbimbing di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, berlebihan di dalam menetapkannya sehingga dia tidak mau sama sekali berupaya menjalani sebab-sebabnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita menjalani sebab-sebab. Ya. Kemudian juga golongan yang lain yang mereka menolak takdir. Ya, mereka menjelaskan bahwasanya sebab itu bekerja dengan sendirinya, bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini juga golongan yang tersesat, tidak terbimbing. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, bal yumkin bal la yumkin, ada satu contoh juga yang sangat bagus ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau bersama pasukannya hendak pergi menuju negeri Syam, Suriah. Tiba-tiba datang beberapa pasukannya, tentaranya, memberitakan bahwasanya di sana, di Syam, terjadi wabah taun yang penyakit ini menular, menyebar dengan cepat. Akhirnya Umar pun radhiyallahu taala anhu sebagai seorang pemimpin yang bijak mengumpulkan tokoh-tokoh pembesar para sahabat untuk mendiskusikan bagaimana, apakah akan dilanjutkan perjalanan atau tidak. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, jangan berhenti terus. Ya, kita datang ke sana, ke negeri Syam. Ya, afiraran minal maut, apa kita akan lari dari mati? Ya, afiraran minal qadar, apakah kita akan lari dari takdir? Ya, kalau takdirnya mati, ya mati juga. Kalau enggak, ya. Tapi jawab dengan jawaban yang cukup bagus juga dari beliau Umar bin Khattab. Ya, nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju takdir yang lain. Ya. Kita batalkan perjalanan kita, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka sedang berdiskusi tiba-tiba datang yaitu Abdurrahman bin Auf, menyampaikan kepada mereka bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau Abdurrahman bin Auf, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi." Apabila kalian mendengar terjadinya satu wabah yang menular di satu negeri, maka kamu janganlah masuk ke negeri tersebut. Ya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan apabila terjadi satu wabah yang kamu ada di negeri tersebut, maka jangan kamu tinggalkan negeri tersebut karena ingin lari dari penyakit tadi, karena akan menimbulkan penyebaran penyakit ke negeri yang lain. Umar senang sekali ya dengan apa sampainya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau. Abdurrahman bin Auf mencocoki ya pendapat beliau, beliau senang. Ya. Saya kata Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti ini. Berarti ini cocok dengan pendapatnya siapa? Umar bin Khattab. Akhirnya Umar pun senang. Ya. Al-muhim ya bahwasanya kita menjalani sebab-sebab dari sebab-sebab kebaikan itu tidaklah keluar dari takdir. Itu kehebatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu pilih itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takdir adalah sirullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang itu karena berhujjah dengan takdir malas untuk dia bekerja, malas untuk dia beramal soleh. Ini kesesatan yang sangat nyata. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Bal la yumkin al-insanu an ya'isha illa bidzalik." Bahkan tidak mungkin manusia bisa hidup di dunia ini kecuali dengan seperti itu, menolak takdir dengan takdir yang lain, menghadapi takdir dengan takdir yang lain, tidak pasrah mengalir bersama takdir. Ya. Di sana ada bimbingan Allah, ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia ikuti. Fa innal ju'a wal 'atsha wal barda wa anwa'al makhawifi wal mahadhiri hiya minal qadar. Sesungguhnya rasa lapar, haus, rasa dingin dan beragam perkara-perkara yang ditakuti dan perkara-perkara yang membahayakan hiya minal qadar, semuanya termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Makhluk seluruhnya, bukan hanya manusianya, binatang melatanya, ya, dengan beragam jenisnya, semuanya berupaya untuk menepis, menolak takdir ini dengan takdir yang lain. Ya, ketika kita mendapati ada binatang yang dia kehausan, maka dia berupaya mencari air. Iya kan? Ketika ada hujan, maka dia berupaya mencari tempat untuk berteduh. Itu binatang juga seperti itu. Dan demikian pula seharusnya seseorang berbuat, ya, terhadap perkara yang terkait dengan agamanya. Tidak ada bedanya sama sekali. Ya. Tidak ada bedanya sama sekali. Ya. Wa hakadha man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu yadfa'u qadra al-'uqubah al-ukhrawiyah bi qadari at-taubah wal iman wal a'mal as-salihah. Demikian pula orang yang diberi taufik oleh Allah dan Allah beri ilham kepadanya kepada petunjuk, dia akan menolak takdir qadar al-'uqubah, takdir berupa siksa Allah di akhirat dengan takdir yang lain, taubat. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha dan juga dengan keimanan kepadanya dan dengan amal saleh. Demikian seorang yang Allah berikan kepadanya petunjuk, beri taufik, dia mengetahui di sana ada azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan itu semua bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik dan zalim. Maka dia berupaya menolak takdir ini dengan takdir yang lain, menjauhi jalan-jalan kekufuran, menjauhi jalan-jalan kesyirikan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada an-nar. Ini juga takdir. Fahadha wizanul qadri al-mukhawif fid dunya. Ini terkait dengan takdir yang menakutkan dalam masalah dunia. Semua orang berupaya menepis takdir dengan takdir yang lain, iya kan? Dalam masalah dunia. Ketika dia lapar, cari makan. Ya, ketika dia enggak punya duit, ya cari duit, kerja. Maka demikian pula wa mayubaduhu sawa. Dan juga lawannya yaitu terkait dengan perkara-perkara akhirat sama. Kenapa farabud daraini wahid? Karena Rabb. Iya. Dua negeri dunia dan akhirat itu sama. Hikmahnya sama. La yunaqidu ba'daha ba'dha. Sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Kalau kita lari dari segala perkara yang ditakuti oleh kita di dunia, maka hendaknya juga kita lari, bahkan seharusnya lebih jauh lagi larinya dari segala perkara yang ditakuti di akhirat. Kenapa? Karena siksa dunia, penderitaan dunia tidaklah seberapa ya, dibanding dengan siksa dan penderitaan di akhirat. Ya, kalau kita suka dengan ya kesenangan dan kenikmatan dunia, kita berupaya kan, berupaya keras untuk mendapatkannya, dan juga tentunya harus kita lebih semangat lagi untuk mendapatkan kenikmatan akhirat yang luar biasa, yang tiada taranya. Wala yubtilu ba'daha ba'dha. ya, sebagiannya tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan sebagian yang lain. Fahadil mas'alatu min asyrafil masail liman arafa qadraha wa ra'aha haqqa riayatiha, Allahul musta'an. Masalah ini adalah masalah yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat penting bagi siapa yang mengerti kadarnya, ya, wa ra'aha, dan menjaganya, mengamalkannya sebaik-baiknya, Allahul musta'an. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Ya, kita menjalani sebab-sebab dari sebab-sebab kebaikan, dan juga kita sertai atau iringi dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimallahu, "Lakin yabqa 'alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahu." Hanya saja di sana ada dua perkara yang dengan dua perkara ini semakin sempurna kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba. Sebelumnya telah disebutkan bahwasanya, ya, segala sesuatu itu Allah takdirkan bersama sebab-sebabnya. Apakah kejelekan-kejelekan dunia ataupun kejelekan-kejelekan akhirat, ataupun kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan-kebaikan akhirat, itu Allah tetapkan semuanya dengan sebab-sebab. Apabila seseorang mengetahui perkara ini, maka sungguh dia telah berbahagia, dan semakin sempurna kebahagiaannya apabila dia mengetahui dua perkara yang lain. Disebutkan yang pertama adalah an ya'rifa tafasil asbab syarri wal khairi. Dia mengenali, mengetahui rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan ataupun rincian-rincian dari sebab-sebab kejelekan. Tidak cukup gitu. Berhenti dengan apa? Sekedar mengetahui sebab kebaikan, sebab kejelekan, tidak cukup. Butuh dia kepada dua ilmu yang lain. Yang pertama, untuk dia mengenali rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan. Apa sih? Enggak boleh secara global saja. Ya. Apa sih rincian dari sebab-sebab kejelekan? Dan ini semua alhamdulillah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Ya, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, kami rinci dalam ayat-ayat ini segala perkara-perkara yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Walitastabina sabilul mujrimin, dan agar menjadi terang jalannya orang-orang yang mujrim, untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Wa takunu lahu basiratan fi dzalika bima yashahiduhu fil alam, dan agar dia memiliki basirah, pandangan, ilmu dalam masalah ini dengan apa yang dia saksikan di alam semesta ini. Bahwasanya kalau seperti ini akibatnya seperti itu, maka dia tinggalkan. Kalau berbuat ini ternyata na'udzubillah sebabnya adalah kejelekan, maka dia tinggalkan. Kalau berbuat ini, ya, kemudian akibatnya kebaikan, maka dia kerjakan. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairi, dan apa yang dia alami sendiri pada dirinya ataupun orang lain, mengambil ibrah dari pengalaman dia sendiri dan orang lain. Bahwasanya kalau dia berbuat seperti ini akibatnya jelek, maka dia tinggalkan. Dan kalau dia sebab ataupun dia jalani sebab ini akan dihasilkan kebaikan, maka dia jalani. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditha, dan juga apa yang dia dengar dari berita-berita umat-umat terdahulu ataupun yang sekarang. Dilihat bagaimana sejarah umat-umat terdahulu yang mereka diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diratakan dengan tanah. Apa sebabnya? Oh, sebabnya ini. Setelah dia tahu, tinggalkan itu sebab-sebab. Dan juga dia melihat kaum yang lain yang Allah berikan kepadanya nikmat. Iya, Allah berikan kepada mereka kenikmatan dunia dan agama. Ya, dijadikan dunianya makmur, masalah agamanya terbimbing. Dilihat juga apa sebab-sebabnya. Kemudian dia jalani. Wa min anfa'i ma fi dzalika tadabburul Qur'an, dan di antara perkara yang paling bermanfaat yang dengannya kita bisa mengenali rincian-rincian dari kebaikan-kebaikan dan kejelekan adalah tadabburul Qur'an, dengan kita merenungi, memperhatikan Al-Qur'an. Ya, tidak sekedar dibaca kemudian tidak ada upaya untuk memengerti, memahami maknanya. Kalau seperti itu ya enggak ada faedahnya, kecuali sedikit sekali. Ya. Kita kalau misalkan mendapati satu kitab, satu buku, misalkan yang ditulis oleh orang luar sana dalam bahasa Inggris ataupun bahasa selain Inggris, dan kita tahu bahwasanya di dalamnya ilmu, berisi ilmu tentang kesehatan yang sangat bermanfaat, telah diterapkan dalam praktek, bahwasanya bagus sekali. Iya, tata cara pengobatannya bisa menyembuhkan banyak orang. Misalnya kita akan berupaya untuk apa? mempelajarinya, mengerti maknanya, maksudnya, dan bagaimana prakteknya. Apalagi Al-Quran yang merupakan apa? Sumber kebaikan, kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Harusnya kita lebih-lebih lagi bersemangat untuk berupaya mengerti, memahami maknanya, maksudnya, kandungannya, mentadaburi ayat-ayatnya. Fa'innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuh. Sesungguhnya Al-Quran itu kafilun bidhalik, mencukupi semuanya. Sesuai dengan ataupun ala akmalil wujuh. Al-Quran kafil, mencukupi. Ya. Di dalam menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan dengan sisi yang paling sempurna. Kalau kita enggak mau repot, enggak mau susah untuk bisa mengetahui jalan-jalan kejelekan dan jalan-jalan kebaikan, maka tinggal kita kembali ke Al-Qur'an. Kita baca dan berupaya mengerti maknanya, tafsirnya. Niscaya kita akan mendapati di situ rincian-rincian tentang sebab-sebab kejelekan dan sebab-sebab kebaikan. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada an-nar dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada al-jannah. Wa fihi asbabul khair wa syarr. Di dalam Al-Qur'an tersebut sebab-sebab kebaikan, dijelaskan tentang sebab-sebab kebaikan. Ya. Seperti taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, al-amal salih, ya, beramal salih. Ya. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Ya. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma man a'ta wa taqa." Adapun orang yang dia mau memberi, memberi apa yang seharusnya dia berikan, apakah bentuknya nafkah ataupun amal soleh yang lain. Adapun orang yang dia mau memberi, bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka niscaya kata Allah akan kami berikan kepadanya jalan-jalan kemudahan. Tuh, sudah ada di situ rincian, ya, tentang sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan, kemudahan, ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberi, bersedekah, beramal saleh, percaya kepada hari akhir, percaya kepada adanya surga. Dan yang lainnya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, ya, dan merasa cukup, ya, dengan apa yang ada padanya dari harta benda, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa tidak butuh kepada agama Allah, tidak butuh untuk terikat dan tunduk kepada syariat Allah, fa sanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kepada jalan-jalan yang susah, sukar, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Itu diantara contoh-contohnya. Dan di sana masih banyak lagi disebutkan tentang rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab kejelekan di dalam Al-Quran. Wa fihi asbabul khairi wa syarri jami'an mufassalatan mubayyanatan. Di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan tentang sebab-sebab dari kebaikan dan juga sebab-sebab dari kejelekan seluruhnya. Mufassalatan mubayyanatan, dalam keadaan rinci dan gamblang. Thumma sunnah, kemudian setelah Al-Quran adalah sunnah. Fa innaha syaqiqatul Qur'ani. Sungguh sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah belahannya Al-Quran. Ya, u'titu Qur'an, u'titu Al-Quran wa mithlahu ma'ah. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan semisalnya bersamanya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Wahyul wahyu tsani, dan sunnah Nabi adalah wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Wa man sarafa ilaihi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghairiha, dan siapa yang dia mengarahkan perhatiannya kepada Al-Qur'an dan sunnah, iktafa bihi ma an ghairiha, niscaya itu semua atau keduanya akan mencukupi dirinya di dalam mengetahui apa? Segala sebab-sebab kebaikan ataupun sebab-sebab kejelekan. Sehingga, ya, kita harus sungguh-sungguh semangat belajar, meluangkan waktu dan kesempatan untuk kita belajar dan belajar. Semakin kita banyak menyempatkan diri kita untuk belajar, semakin tahu kita tentang jalan-jalan kejelekan untuk kita tinggalkan, dan semakin tahu jalan-jalan kebaikan untuk kita kerjakan, sehingga semakin mudah untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan juga semakin mudah untuk kita meninggalkan kejelekan-kejelekan. Ya, tidak cukup kita bermodalkan semangat, ya, semangat beribadah, kemudian gak ada ilmu, ya sudah, banyak kita terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dalam ibadah. Ya. Terkadang na'udzubillah terjatuh dalam kesyirikan, maunya ibadah kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ridho dari Allah, justru dia terjatuh kepada kesyirikan. Maunya ibadah kepada Allah dengan ngikut kepada sunnah, tapi sebaliknya yang dia dapatkan terjatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Kenapa? Karena dia malas, tidak mau belajar, ya, tidak mau menyempatkan, menyisakan waktunya untuk belajar. Satu jam saja sudah berat rasanya, merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan ataupun yang ada pada dirinya, ya, yang dia dapatkan dari orang tuanya, cukuplah. Ya. Ini diantara sebab-sebab seseorang itu tersesat, jauh-jauh dijauhkan dari Allah, dari jalan yang lurus. Wa huma yuriyanika al-khair wa syarra wa asbabahuma. Keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, itu akan menunjukkan kepadamu tentang kebaikan dan kejelekan dan juga sebab-sebabnya. Ya. Makanya dikatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunjukkan mereka kepada jalan-jalan kebaikan. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika ayanan, sehingga seolah-olah engkau melihat kebaikan, kejelekan dan sebab-sebabnya dengan mata kepala kamu sendiri. Saking jelasnya, ya, penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan kebaikan dan kejelekan. Wa ba'da dzalika idza ta'ammalta akhbaral umami wa ayyamillah fi ahli ta'ati wa ahlihim wa ahli ma'siyati tabaqa dzalika ma 'alimtahu min Al-Qur'an wa Sunnah. Setelah itu, yakni setelah engkau mempelajari tentang sebab-sebab kejelekan dan sebab-sebab kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah, setelah itu engkau ta'ammal ta'akhbaral umam, memperhatikan tentang berita-berita dari umat-umat yang terdahulu dan juga hari-hari Allah bersama mereka, yaitu kenikmatan-kenikmatan Allah kepada mereka, umat-umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga hari-hari Allah yaitu berupa siksa dan azab Allah bersama umat-umat yang bermaksiat kepada Allah. Kalau kamu perhatikan keadaan mereka ini, apakah yang mendapatkan nikmatnya karena sebab ketaatan mereka kepada Allah ataupun yang mendapatkan siksanya karena sebab mendustakan agama Allah, tabaqa dzalika ma 'alimtahu min al-Qur'an wa sunnah. Maka niscaya hal ini akan mencocoki, berita-berita tadi akan mencocoki apa yang kau ketahui di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mau persis. Ya, umat ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia menjalani sebab ini. Oh ya, dalam Al-Qur'an sudah ada. Kemudian di dalam tadi berita-berita tadi sebagai buktinya. Iya. Sebagai bukti-buktinya. Ya. Bagaimana melihat satu umat seperti kaum Saba yang Allah Subhanahu wa taala ya binasakan. Iya, dengan banjir yang sangat besar. Yang tadinya umat ini adalah umat yang sangat makmur. Iya. Kata Allah, laqad kana fi Saba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya pada kaum Saba, ya, pada tempat mereka, negeri mereka, ada ayah yang menunjukkan kebesaran Allah, kenikmatan Allah atas mereka. Jannatani ayyamini wa syimal. Pada desa ini, pada negeri ini ada kebun dari di sebelah kanan dan kirinya. Dan kebunnya subhanallah, ya, sangat baik sekali. Ya. Sehingga bisa membuahkan buah-buahannya sangat banyak, sehingga kalau seseorang masuk, ya, sekedar dia membawa wadah gitu, nggak perlu memetiknya, agak asal dia masuk sudah dapat keluar kebun itu mendapatkan apa, buah-buahan yang banyak, ya, saking makmurnya, suburnya. Jannatani ayyamini wa syimal, kulu min rizqi rabbihi wasyukurulah, silakan kalian makan dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, satu negeri yang baik dan diampuni ataupun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Fa'aradu farsanna 'alaihim sailal 'arim. Setelah itu mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farsanna 'alaihim sailal 'arim. Berpaling dari dakwahnya para nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka ya badai yang sangat besar. Ya. Bobol tanggul-tanggulnya sehingga mereka semuanya habis diterpa air bah yang sangat besar, ya. Habis. Apa sebabnya? Sudah dirinci dalam Al-Quran sebabnya, ya. Karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan juga berita-berita yang terjadi di zaman sekarang dari umat-umat yang dibinasa oleh Allah. Kalau kita lihat, ya, mereka menjalani sebab-sebab yang menjadikan mereka binasa, ya. Jadi apa yang kita lihat dari berita-berita pada umat-umat terdahulu atau sekarang itu sangat tepat sekali. sangat sesuai sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ra'aitahu bitafasila ma akhbarallahu bihi wa wa'adabih. Dan kau akan melihat secara rinci apa yang Allah khabarkan dengannya dan apa yang Allah janjikan. Ya. Wa 'alimta min ayati fil afaqi ma yadulluka 'ala anna al-Qur'an haqq. Dan kau akan mengetahui dari ayat-ayatnya fil ufuq, di segala penjuru, apa yang semuanya menunjukkan kepadamu bahwasanya Al-Qur'an ini hak. Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami tunjukkan, kata Allah, kepada mereka ayat-ayat kekuasaan kami sehingga menjadi jelas atas mereka bahwasanya Allah adalah hak. Ya. Wa anna ar-rasul haqqun, dan bahwasanya Rasul hak. Wa anna Allah yunjizu wa'dahu la mahalata, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya, la mahalata, mesti. Fatarikhu tafsilun li juz'iyyati ma 'arrafana Allah wa rasuluhu bi min tafsilil asbabil kulliyati lil khairi wa syarr. Maka tarikh, sejarah, itu merupakan rincian dari bagian-bagian sebab-sebab yang Allah dan Rasulnya terangkan kepada kita, baik dari sebab-sebab kejelekan ataupun sebab-sebab kebaikan secara menyeluruh. Iya. Jadi buktinya ada. Iya. Yang menjadikan kita lebih mantap lagi adalah bahwasanya Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hak, yang tidak ada padanya kebatilan, ini lebih mantap lagi, ya, karena kita melihat, ya, ternyata tidak ada, ya, pada prakteknya yang keluar dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, semuanya persis, ya, terjadi, ya. Sudah habis waktunya. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang berikutnya. Semoga apa yang kita baca pada kesempatan ini bisa diambil dari faedahnya. Ya, nanti insyaallah untuk sebab yang kedua yang perlu kita ketahui agar menjadi sempurna kebahagiaan kita, ya, di dunia dan di akhirat, setelah yang pertama tadi, yaitu agar kita mengenali rincian-rincian dari kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, dan masih ada yang kedua. Ini juga sangat penting. Karena terkadang seseorang sudah mengetahui ini adalah sebab-sebab kejelekan, tapi dia tetap mengerjakannya. Dia tahu ini sebab-sebab kebaikan, tapi dia meninggalkannya. Kenapa? Karena dia belum mengetahui perkara yang kedua ini. Dan insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.